تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dikatakan di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis Sahal bin Sa'ad. Ini yang riwayat yang paling kuatnya. Jadi manusia terus di atas kebaikan. Kalimatnya itu la yazalu an-nasu bi khairin, di atas kebaikan. Kebaikan di sini datang umum ya, dan diterangkan kebaikan apa saja. Iya. Seperti yang saya terangkan tadi, beramal dengan sunnah itu banyak berkahnya. Makanya Ramadan itu betul-betul nikmat untuk seorang muslim dan muslimah. Kalau mereka beramal dengan sunnah di dalamnya. Jadi bayangkan ya, kalau semua umat Islam berbuka, mempersegera buka puasa, agamanya tampak zahir, maka mereka akan selalu di atas kebaikan. Selalu di atas kebaikan. Subhanallah.